إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله في masa-masa sekarang di waktu-waktu yang sedang kita berada di dalamnya masa-masa sulit masa-masa yang penuh cobaan bahkan fitnah yang di mana hal ini semua menuntut mengharuskan bagi seorang muslim seorang mukmin untuk bersabar terhadap musibah ujian cobaan yang sedang dihadapi terkhusus apa yang sedang kita jalani atau yang sedang kita hadapi berupa wabah yang melanda tidak semata-mata di negeri kita di berbagai macam negeri dilanda ditimpa musibah yang juga kita rasakan namun apabila kita melihat realita dari kebanyakan masyarakat tampak bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah sikap-sikap yang menunjukkan ketidaksabaran mereka terhadap ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam berbagai macam bentuknya, baik itu dalam tulisan mereka, bahkan komentar mereka di banyak media sosial. Baik itu yang berkaitan dengan wabah itu sendiri atau yang terkait secara khusus dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh wali amrina pemerintah kita yang pada nekatnya itu untuk kemaslahatan untuk kebaikan dan untuk keselamatan umat atau masyarakat secara umum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi setiap mukmin untuk mereka bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bersabar atas ujian dan cobaan yang sedang mereka jalani atau menimpa kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap mukmin bersabar. dan merupakan sunnatullah, merupakan ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian dan cobaan. Hikmahnya, tujuannya agar membedakan dari ujian tersebut, dari musibah tersebut, manakah hamba-hamba mukmin yang jujur, kokoh, kuat keimanannya, sabar dia terhadap ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mukmin yang dusta, atau dengan seorang yang dusta yang tidak kokoh keimanannya, atau bahkan tidak memiliki keimanan, menampakkan secara luar dia mukmin, dia muslim, tapi pada hakikatnya ketika ditimpa oleh musibah mereka berubah, mereka menampakkan kedok aslinya, baik itu dari kalam, ucapannya ataupun perbuatannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannahum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul akan kami berikan bala musibah kepada mereka, ujian kepada mereka berupa sedikit dari rasa takut. Allah Subhanahu wa taala tidak menguji seseorang melebihi kemampuan dan batasnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menguji seseorang dengan kadar kemampuannya. Oleh karena itu kata Allah, bisain sedikit, tidak banyak. Tapi terkadang dengan ujian yang sedikit itu saja, nampak orang-orang tidak sabar, nampak orang-orang tidak bisa menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kata Allah berupa wala nabluwannahum bi syai'in minal khaufi wal ju', berupa rasa takut, kekhawatiran ketika seorang berusaha istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang muncul kekhawatiran. Jangan-jangan kalau saya berjalan di atas agama ini, berjalan di atas jalan yang lurus, kehidupan saya akan berkurang. Saya akan begini dan begitu. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun jur berupa kelaparan. Wa naqsin minal amwali wal anfus, begitu pula kurangnya harta ataupun jiwa. Kurangnya harta, Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan sedikitnya harta pada dirinya, atau dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya dari sisi nominal sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia masih sabar, tegar, lurus, ataukah justru akan terjatuh, tersungkur? Terutama dan secara khusus ketika kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dianggap oleh sebagian masyarakat atau banyak dari kalangan masyarakat itu sesuatu yang betul-betul menguras habis, mengurangi pendapatan mereka. Maka yang wajib bagi seorang muslim, bagaimanapun kondisinya, untuk bisa bersabar, tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, walaupun mungkin secara nominal, secara kesehariannya tidak sebagaimana pada hari-hari normal, rizkinya berkurang, tapi harus untuk dia bersabar, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidaksabarannya, atau bahkan melakukan aksi-aksi yang menunjukkan ketidaksabarannya, baik itu menjelek-jelekkan, menjatuhkan, membongkar aib secara khusus pemerintah, ataupun bahkan melakukan aksi demo pengrusakan, waliyadubillah, bahkan sebagian mereka melepas, menampakkan aurah mereka sebagai bentuk tidak setujunya mereka, protes mereka, demo mereka. Ini sikap yang tidak sabar. Ini adalah orang-orang yang tidak sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. atau manusia tersebut nafs minal ambus, kekurangan dari jiwa-jiwa, kematian, kehilangan keluarga, kehilangan sanak kerabat, kehilangan orang yang dicintai, terutama di masa-masa sekarang banyak jatuh korban orang yang meninggal, dan terkadang tidak luput di situ adalah keluarga kita. Maka kita pun dituntut untuk bisa bersabar. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan pahala khusus bagi orang yang ketika ditinggal oleh keluarganya yang dia cintai, orang yang dia cintai, dia bisa bersabar, bisa menahan diri, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah balas, Allah janjikan dengan surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma li 'abdil mu'min indi lahu jazaa' idza qabadtu safiyahu fa sabara wa ihtasab illa al-jannah." Tidaklah ada bagi hambaku yang mau beriman, hambaku yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa dari orang yang dia kasih, orang yang dia cintai, namun dia bisa sabar, namun dia mengharap pahala di sisinya, mengharap ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada orang-orang yang bisa bersikap seperti ini ketika ditimpa musibah illal jannah, kecuali balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Balasannya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Begitu juga di antara bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam, yang dikhabarkan jauh-jauh hari sebelum kita menimpanya, kita mendapatkannya, kita menghadapinya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu ujian, tidak ada satu musibah, tidak ada satu fitnah, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan solusi dan jalan yang terbaik. Namun alima man alim wa jahila man jahil. Namun yang tahu dia yang tahu, namun yang jahil dia yang jahil. Ada yang tahu, ada yang tidak. Di antaranya adalah fitnah berupa gulmul wulad, ujian berupa keboliman dari kalangan pemerintah, keboliman dari para pemimpin. Ini sudah dikhabarkan jauh-jauh hari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah memberikan solusi, sikap yang tepat, sikap seorang muslim yang muttabi' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikapnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna atharah wa umurun tunkirun." Sesungguhnya kalian pasti akan melihat sikap-sikap nepotisme, sikap-sikap mementingkan kepentingan pribadi dari kalangan ulama, mementingkan kepentingan kelompoknya, partainya, keluarganya, bahkan dirinya. Sikap-sikap asal mementingkan dirinya sendiri, keluarganya, partainya, tanpa mementingkan, tanpa memerhatikan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ini khabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti akan terjadi. Bahkan kata Rasul, "Wa umurun tunkiru." Dan perkara-perkara yang kalian pasti akan ingkari, perkara mungkar yang itu muncul dari pemerintah, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan tindakan kejam, kebijakan-kebijakan yang mungkin dianggap sebagai kebijakan yang berpihak kepada orang-orang elit, berpihak kepada orang-orang yang satu golongan dengan mereka. Maka ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan akan terjadi hal-hal yang seperti ini, Maka para sahabat bertanya, "Famadza ta'muruna ya Rasulullah?" Lalu bagaimana engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Apakah yang dilakukan seperti orang-orang Khawarij, orang-orang yang mengatasnamakan jihad fisabilillah, membawa bendera la ilaha illallah di jalan-jalan, kemudian bertakbir, kemudian menolak kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, membakar, menghancurkan fasilitas-fasilitas negara dengan alasan inkarul munkar, amar ma'ruf nahi munkar? Apakah seperti itu? Yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang sufaha juhala. Mereka adalah orang-orang sufaha juhala yang meniatkan pada dirinya membela Islam, tapi pada hakikatnya karena kebodohan mereka, mereka lah yang menghancurkan Islam, membuat image Islam menjadi batil, menjadi rusak, menjadi jelek di hadapan umat. Kata Rasulullah SAW membimbingkan kepada kita, dan ini sebagai patokan bagi seorang muslim sejati, mukmin sejati yang mencintai Rasul dan mengikuti. Kata Rasulullah SAW, "Atu haqqahum alladhi 'alaykum was'alullaha alladhi lakum." Tunaikan hak mereka yang merupakan kewajiban kalian. Tunaikan kewajiban kalian yang merupakan hak mereka, di mana hak mereka adalah ditaati, didengar, dijalankan kebijakannya selama tidak mengarah kepada kemaksiatan, mengarah kepada dosa, maka wajib untuk dijalankan. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun hak yang harusnya kita dapatkan, kesejahteraan yang masyarakat menganggapnya harus didapatkan, adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Was'alullaha alladhi lakum." Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian kalian. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hak yang pada hakikatnya menjadi bagian kalian, namun tidak dilaksanakan, tidak ditunaikan sebagaimana mestinya. Maka ini adalah bimbingan, di antara bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita renungi, terutama di zaman-zaman sekarang, di zaman-zaman yang barakallahu fikum tidak semata-mata orang yang memiliki kepintaran, memiliki kapasitas bisa berbicara, namun setiap orang yang jahil ataupun alim, orang yang tidak mengerti ataupun mengerti bisa berbicara, sehingga banyak orang yang tertipu dengan bahasa-bahasa orang-orang yang mereka anggap itu adalah bahasa orang pintar, namun ternyata kosong dari bimbingan syariat, kosong dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga kata Rasul, "Dhallu wa dhallu." Mereka sesat dan menyesatkan umat. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa naqdi bihadzal qadar. Wa aqimish shalah.